Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran atau kajian fikih dengan membaca kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah. Dan sampai saat ini pelajaran fikih kita masih di kitab Taharah, fikih-fikih bersuci. Sedangkan babnya adalah bab terkait dengan bab-bab pembatal-pembatal wudu, bab pembatal-pembatal wudu, hal-hal yang merusak ataupun membatalkan wudu. Bismillah, untuk hadis berikutnya kita akan baca wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ihtajama wa shalla wa lam yatawaddha. Akhrajahu ad-Daruqutni wa layyanahu. Dan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama, berbekam. Ihtajama ini artinya nabinya yang dibekam, bukan yang membekam. Kalau membekam hajamah ya. Tapi ihtajama itu adalah nabi yang berbekam, artinya dia yang dibekam. Wa shalla, dan salat, artinya setelah berbekam beliau salat. Wa lam yatawaddo, tanpa berwudu lagi. Tanpa berwudu lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dan sholat dalam keadaan tidak berwudu kembali. Artinya dalam keadaan beliau berbekam itu dalam keadaan berwudu, masih berwudu. Dan setelah itu sholat tanpa didapati beliau mengulangi wudunya. Namun hadis ini sebagaimana dikatakan di sini dikeluarkan oleh Imam Daruqutni, dan Imam Daruqutni sendiri melemahkannya. Makanya para ulama menganggap hadis ini dhaif. Karena dalam sanadnya ada seorang rawi bernama Salih bin Muqatil, dia dhaif, lemah. Dan tentunya baik dalam masalah akidah maupun masalah fikih, pendalilan itu harus berdasarkan hadis yang sahih. Minimalnya hasan. Minimalnya hasan. Sehingga dengan yakin Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Adapun ini tidak kuat untuk dijadikan sebagai dalil dalam bab ini. Makanya sebagian para ulama mengatakan seperti An-Nawawi, walaisa bil qai wad dam wad dahi fi salati wala adamihi hadisun sahih. Kata Imam Nawawi terkait dengan muntah, bekam ataupun keluarnya darah terbawa di saat salat, itu tidak ada hadis yang sahih tentang ini. Apakah dia membatalkan ataupun tidak membatalkan. Jadi kesimpulannya, untuk hadis tentang Nabi pernah berbekam, sholat dan tidak berwudu, lagi hadisnya dhaif. Lantas bagaimana hukumnya seseorang itu melakukan bekam, artinya dia dibekam, apakah dengan berbekam tersebut membatalkan wudu? Para ulama menjawab itu adalah al-wajib al-baqa' alal bara'ati al-asliyah. Wajib itu adalah untuk tetap di atas hukum asal. Selama tidak ada dalil, tidak ada keterangan yang menunjukkan batalnya, ya hukum asalnya suci. Karena dia sudah bersuci dengan berwudu tadi. Berbekamnya itu tidaklah membatalkan wudu. Dan ini pendapat sejumlah para sahabat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara muallaq dari Abdullah bin Umar. Datang juga dari Ibnu Abbas. Datang juga dari Abdullah bin Abi Aufa, Abi Hurairah, dan yang lainnya. Walhasil bahwasannya, simpulannya bahwasannya berbekam tidaklah membatalkan wudu seseorang. Karena tidak ada alasan yang mengharuskan dia memperbaiki wudu. Kalau dia mau berwudu ya sah-sah saja, tapi bukan karena batal. Bukan karena batal. Seseorang memperbaiki wudu dalam keadaan tidak batal, itu boleh-boleh saja. Selama bukan dalam keinginan untuk berboros air tentunya. Artinya hal tersebut bisa dilakukan dalam keadaan air mudah didapati. Seorang ingin banyak berwudu, walaupun dia tidak batal. Kan keutamaan wudu itu besar. Akan menghapuskan dosa. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu dalam rangka untuk mengajari. Para sahabat juga melakukan hal itu. Jadi berwudu dalam rangka untuk memberitahu cara berwudu. Dan wudunya bisa dilakukan untuk sholat. Kemudian diakhiri, man tawadda'a mithla wudu'i hadza ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Yang berwudu seperti wudukku ini akan diampuni apa yang telah lalu daripada dosa-dosanya. Namun untuk dikatakan batal karena berbekam, maka tidak ada dalih alasan yang sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Artinya hadis tadi itu dhaif, tapi maknanya bahwasannya berbekam bukan pembatal wudu itu adalah benar. Karena dia masih dalam hukum asal. Ketika seseorang sudah bersuci, maka tidaklah batal kesuciannya tersebut. Kecuali dengan ada dalil dari hadis-hadis yang sahih tentang batalnya. Cuma yang jadi permasalahan adalah terkait dengan keluarnya darah dari seseorang. Apakah yang demikian itu membatalkan wudunya? Sekarang bukan berbekam saja. Kalau berbekam mungkin relatif beda-beda ya orang. Sedikit keluar darah. Mungkin dimaafkan. Ataupun memang itu adalah di antara bentuk berobat. Namun sekarang keluar darah, entah karena pendarahan, karena luka, apakah itu membatalkan wudu? Tidak juga. Karena ada para sahabat nih sedang jaga, artinya giliran jaga, dia diperangi oleh musuh sampai luka, bercucuran darah, dia masih terus mengeluarkan atau masih terus melaksanakan sholat dalam keadaan darah mengalir dari tubuhnya karena terkena panah musuh. Artinya keluarnya darah dari seseorang mungkin terjadi ya pada kita, entah apa, dia mengeluarkan darah dari badannya karena gerakan tadi ada luka, kemudian karena ruku sujud akhirnya menyebabkan lukanya tersebut mengeluarkan darah. Ya kira-kira tidak mengotori tempat sholatnya, artinya kalau mengotori kan banyak pihak yang terganggu. Kalau tidak, kira-kira tidak mengotori, ya tidak ada salahnya untuk dia teruskan sholatnya. Karena itu tidak membatalkan wudhunya. Tapi kalau kira-kira itu akan mengganggu yang lain, ataupun mengotori tempat sholat, masjid misalnya, ya keluarnya sholat bukan karena batal wudhu, tapi untuk demi kebersihan. Apalagi bagi pendapat yang mengatakan darah bukan najis. Bukan najis, darah manusia, darah kita sendiri. Ada khilaf para ulama. Apakah darah manusia itu najis atau tidak yang keluar dari badannya? Walau-walau pendapat yang paling kuat dalam masalah ini karena banyak kasus ya terjadi di zaman sahabat itu, tidak ada Nabi mengatakan darah itu najis dalam keadaan, bahkan ada yang sahabat dirawat di masjid dalam keadaan dia mengeluarkan darah. Atau contohnya tadi ada sahabat yang mengalami luka, tidak disebutkan bahwasanya dia mengeluarkan najis. Yang sahih tidak najis. Nah, merembet ke masalah misalnya yang benar-benar najis keluar dari selain saluran pengeluaran sabilain misalnya keluarnya, kan sekarang kan ada model dibuat saluran misalnya karena ada gangguan penyakit, nah, pembantu saluran di luar daripada saluran yang dia mengeluarkan kotorannya. Nah, apakah itu ketika keluar hal tersebut akan membatalkan wudunya? Nah, ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Keluarnya kotoran yang jelas-jelas najis, misalnya air kencing, mohon maaf, ataupun tinja dari perutnya, tapi bukan melalui yang semestinya, dari saluran yang semestinya. Apakah itu membatalkan wudhu? Sebagian para ulama mengatakan tidak batal wudhu. Berdalil dengan masalah darah ini, Rasulullah SAW berbekam. Ketika mereka berpendapat darah itu najis. Nah, darah contohnya kata mereka, Nabi berbekam, kok tidak berwudhu lagi? Walaupun ada doib ya. Tapi para sahabat melakukan ini. Sebagian mengatakan kotoran ini kan najis, darah tidak. Air kencing. Nah, manakala keluar dari seseorang, ya seperti dia mengeluarkannya yang memang dari saluran asalnya. Saluran asalnya. Kalau memang terasa tentunya. Tapi biasanya saluran bantuan ini keluarnya itu tidak terasa. Karena ya kan tidak melalui sarafnya, yang beda kalau kita kencingan terasa. Itu pun ketika sakit juga jarang, ataupun ketika dipasang elang juga tidak terasa. Nah, ini walau-walau hukumnya sama dengan orang yang mengalami musahadah. ya lebih hati-hatinya dia berwudu di setiap mau sholat. Adapun untuk dikatakan batal, yang dia tidak terasa keluarnya. Bagaimana kita mengatakan dia batal, yang keluarnya saja tidak terasa. Ya mungkin, bagaimana kalau terasa dan ketahuan? Ya, yang jelas sepakat para ulama itu kalau keluarnya itu dari sabilaini. Dari dua saluran. Mohon maaf, dubur dan kubul. Memang saluran pembuangan kotoran manusia. Artinya tidak menutup kemungkinan seseorang itu muntah ya. Kalau muntahnya muntah makanan, itu tidak ada alasan untuk kita mengatakan itu membatalkan wudu. Hadis tentang muntah membatalkan wudu dhaif. Nah sekarang mohon maaf ya, mungkin perlu disebut. Misalnya yang dimuntahkan itu adalah jelas-jelas kotoran. Sifatnya sifat kotoran. Seperti yang dia keluarkan melalui saluran pembuangannya. Apakah itu membatalkan wudunya? Tidak ada dalil juga. Hal tersebut membatalkan wudunya. Walaupun mungkin. Secara sifat itu adalah sifat yang seperti yang dia keluarkan. Melalui saluran pembuangannya. Umumnya ya muntah seseorang ya paling air ataupun makanan yang dia makan. Umumnya seperti itu. Namun seandainya ada. Hadis yang kita baca ini. Di antara faedah. Yang disebutkan. Walaupun ya tadi dhaif ya. Tapi. Perhatiannya Nabi SAW. Dengan pengobatan. Ihtijam bekam. Itu adalah di antara bentuk pengobatan. Sebagian memasukkannya sebagai tibun nabawi. Bahkan para ulama memasukkannya sebagai tibun nabawi. Pengobatan ala Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Riwayat tentang Nabi berbekam itu banyak. Beliau berbekam. Bahkan terkadang beliau bayar. Jasa bekam tersebut. Walaupun ada hadis yang menyebutkan makruhnya seseorang mengambil ataupun menerima jasa bekam ini. Artinya mungkin ataupun memasang tarif misalnya. Ajrul hajim qabid gitu ya. Atau semakna dengan itu. Upah hajim tukang bekang itu adalah qabid, artinya kurang baik. Namun hanya makruh saja disebut oleh para ulama karena Nabi pernah membayar jasa bekam ini. Adapun berbekamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak dan menganjurkan bahkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas, Nabi pernah bersabda asyifa'u fi salasatin. Pengobatan itu ada pada tiga. Surbatu atlin, minum madu. Wasurbatu muhjamin, dan sayatan muhjam dalam berbekam. Sayatan bekam. Waqiyyatu narin. Kai. Yang disilakan dengan pengobatan dengan besi panas. Yang terakhir. Dalam riwayat yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam istilahnya para ulama itu memakruhkan ya cukai walam yaktaun tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa proses hisab dan azab, itu disebutkan bahwasannya wala yaktaun, salah satunya wala yasbarkun, wala yaktaun, wala rabbihim yatawakkalun, mereka tidak minta ru'yah, tidak minta untuk diru'yah, dan tidak melakukan pengobatan dengan kai, dengan sistem kai, yaitu besi panas. Manjur disebutkan pengobatan dengan ini, tentunya tidak sembarang, memang ahlinya, titik-titiknya itu memang ada pada tempat-tempat tertentu untuk penyakit-penyakit tertentu. Ini tidak semua orang yang bisa, oh ini kayak aja, akhirnya bakar besi langsung ditusuk, tentunya sangat membahayakan jika bukan dari ahlinya. Sehingga sebagian mengatakan melakukan pengobatan dengan kai ini adalah menyelisih yang lebih utama. Yang lebih utamanya untuk mencari pengobatan yang lain. Yang sangat dianjurkan ini, minum madu dan melakukan hijamah. Dalam riwayat Ahmad dari sahabat Usama bin Surai, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya ibadallah, tadawwaw. Fa innallaha lam yadh da'an illa wa da'alahu shifa." Asungan untuk kita berobat. Karena sebagian orang itu saya mau tawakal saja lah. Semoga dapat pahala dari menahan sakit ini. Namun nyatanya Nabi mengajarkan dan menganjurkan, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, tadawwaw, berobatlah kalian. Karena sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan penyakit, melainkan juga menurunkan bagi penyakit tersebut obatnya. Dalam riwayat yang lain, likulli da'in dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Fa idza usiba bi dawa'id da' bara'a billah. Kalau memang obat tersebut tepat bagi penyakit tersebut, Allah akan menyembuhkannya dengan izinnya. Yang menyembuhkan Allah. Tapi itu adalah salah satu ikhtiar usaha seseorang untuk mendapat kesembuhan. Dan kesembuhan dan kesehatan itu adalah nikmat. Nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya kita merasakan sendiri. Kita dalam keadaan sehat masuk rumah sakit. Yang ini teriak, yang ini mengeluh, yang ini kedinginan, yang satu kepanasan. Kita tahu nikmat itu di saat seperti itu, atau ketika kita mengalami sakit. Betapa berharganya kesehatan. Makanya Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis Ibnu Abbas, nikmatan magmumun, magmunun. Katsirun minan nas, ada dua nikmat. Banyak orang itu tekor padanya, rugi. Mengalami rugi pada kedua nikmat tersebut. As-sihhatu wal farah. Kesehatan dan waktu luang. Artinya dia tidak memanfaatkan kesehatannya. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan untuk iktanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan lima sebelum datangnya yang lima. Salah satu aja dah. Iktanim sihhataka qabla maradik, manfaatkan kesempatan sehatmu sebelum sakitmu. Waktu luang juga demikian. Istanim faragha qabla taghalik, manfaatkan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Artinya, kesehatan itu merupakan nikmat, dan nikmat ini perlu dijaga. Dan dia salah satu upaya untuk menjaga nikmat sehat ini adalah dengan cara berobat, karena itu dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian orang memperanggap bahwasanya berobat ini tidak menunjukkan tawakalnya. Salah. Itu justru salah satu bentuk tawakal. Burung saja. Makhluk yang tidak punya nyawa. Tidak punya apa namanya akal seperti akalnya manusia. Tapi ada usaha. Keluar dia untuk cari makan. Pulang kenyang. Artinya itu usaha. Nah, demikian juga dalam hal melakukan pengobatan tersebut. Bisa jadi ajar baginya pahala dengan dia berusaha untuk sehat. Dengan sehat tersebut dia bisa maksimal, lebih sempurna ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin terkait dengan faedah yang saya petik dari hadis yang secara sanad dhaif, namun secara makna para ulama mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam dan sholat tanpa berwudu lagi, itu adalah makna yang tidak menyelisihi hukum asal. Berbekam tidaklah membatalkan wudu. Kemudian berbekam di antara yang pengobatan yang dianjurkan. Di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya, beliau juga menganjurkan untuk melakukan pengobatan dengan cara bekam ini, ataupun menjaga kesehatan dengan berbekam ini. Kita lanjutkan ke hadis yang setelahnya. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ainu wika'us sahih fa idza namatil ainani istatlaqal wika'u. Rawahu Ahmad wa Tabrani. Dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ainu mata, wika usai, itu ibaratnya kram, sahih. Keran bagi mohon maaf dubur, penutup, penyumbat. Nah, mata ini adalah ibaratnya itu penyumbat atau keran bagi sahih, itu adalah istilahnya pinggul. Apabila namatil ainani, kedua mata itu tertidur, istatlaqo alwika, lepas sumbatan ini. Penyumbat ini lepas. Kerannya itu terbuka. Mata ibarat keran bagi dubur. Ketika kedua mata tidur, maka keran ini terbuka ataupun lepas. Hadis riwayat diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani, wazada wa manama falyatawaddo. Riwayat Tabrani ada tambahan, wa manama dan bilang siapa tidur falyatawaddo, hendaknya dia berwudu. Artinya wudunya batal karena tidurnya. Wa hadhihi az-ziyadatu fi hadzal haditsi inda Abi Daud min haditsi Ali duna qawlihi istatlaqa al-wika'u. Tambahan wa man nama falyatawaddo, barang siapa yang tidur hendaknya dia berwudu, ada dalam riwayat Abu Daud tapi dari hadis sahabat Ali. Kalau tadi Muawiyah, ini Ali bin Abi Thalib. Tanpa ada perkataan istatlah kau lepas sumbatan duburnya tadi ketika mata itu tidur. Di sini ada penilaian hadis dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa fi kilal isnadaini dhaifun. Pada kedua sanad hadis Muawiyah dan hadis Ali itu ada lemahnya. Ada lemahnya sanadnya. Para ulama menilai hadis ini sahih. Walaupun di sebagian sanadnya itu ada rawi yang lemah, tapi satu sama lain saling menguatkan. Datang dari hadis Muawiyah, datang dari hadis Ali, datang juga dari sahabat-sahabat yang lainnya. Hadis Ibnu Abbas. Sehingga hadis ini sahih. Yang menunjukkan bahwasanya mata kedudukannya dengan dubur itu bagaikan penyumbat ataupun keran, istilah kita kalau terkait dengan air. Ketika mata ini tertidur, maka lepas sumbatan terhadap tubuhnya, artinya tidak terasa kalau seseorang itu mengeluarkan angin. Ini kaitannya adalah untuk keluar angin. Ketika tidak tidur, seseorang bisa merasakan dia antara kentut dan tidak. Atau mungkin masih sanggup untuk dia menahan. Kalau misalnya kentutnya itu adalah ringan, tekanan dari perutnya, dia bisa menjaga wudunya. Tapi kalau sudah tertidur, penahannya ini lepas. Sehingga bisa jadi angin keluar tanpa dia ketahui. Tanpa mengetahuinya. Dari ini, kalau masih ada lanjutan hadisnya. Wali Abi Daud Aidon an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma marfu'an. Innamal wudu'u ala man nama muttaji'an. Wa fi isnadihi dha'fun. Dan dalam riwayat Abu Daud ayat juga dari sahabat Ibnu Abbas. Marfu artinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, wudu hanyalah bagi orang yang tidur berbaring. Innamal wudu, sesungguhnya wudu ala hanyalah bagi manama, bagi orang yang mutnama, tidur mutajian, ittija, tidur berbaring. Kata Al-Hafidz wa fi isnadihi dha'fun. Dalam sanadnya ada dhaifnya. Syekh Albani mendhaifkan juga tentang hadis ini. Yang terkesan yang batal wudu itu kalau tidurnya berbaring. Kalau tidurnya duduk atau tertidur dalam keadaan berdiri atau yang semisal dengannya daripada tidur-tidurnya orang. Itu tidak batal wudu, tapi yang batal itu kalau berbaring. Ini kesan dari hadis ini. Hadisnya dhaif. Adapun fikih dari hadis-hadis tersebut, pertama adalah naqdul wudu, batalnya wudu minar rihi al-kharijati minad dubur, disebabkan angin keluar dari, mohon maaf, dubur. Disebabkan angin keluar dari dubur. Bisautin au bidunihi, baik disertai dengan suara ataupun tidak. Ketika seseorang yakin dia mengeluarkan angin dari duburnya, istilah kita kentut, itu batal wudunya. Terlepas itu mengeluarkan suara ataupun tidak. Itu sepakat para ulama. Dengan syarat yakin keluarnya. Adapun tentang hanya rasa-rasa, hanya kira-kira, was-was, datang hadis setelahnya ini. Mungkin belum sempat untuk dibahas di kesempatan ini. Yang kedua, hadis ini menunjukkan tidur itu salah satu daripada pembatal wudhu, makanya hadis ini dimasukkan dalam bab pembatal-pembatal wudhu. Berdalil dengan hadis tadi, bahwasanya mata ini sebagai keran bagi dubur, ketika tertidur maka keran tadi terbuka. Berarti tidur itu termasuk pembatal wudhu, namun para ulama memperinci. Tidak mutlak tidur itu membatalkan wudhu, tapi ada ketentuannya. Disebutkan anna nauma laisa minakidil wudhu binafsihi. Tidur sendiri itu bukan tidurnya yang membatalkan wudhu. Wa innama huwa ma dhannatu anqdi. Dikatakan batal wudhu karena tidur itu karena dia madonna. Artinya dia itu besar kemungkinan wudhu itu batal dengannya. Potensi kuat. Berpotensi kuat. Ketika orang tidur, dia akan mengeluarkan angin. Karena sumbatannya itu tadi lepas. Seseorang otot-ototnya itu akan menjadi renggang ketika dalam posisi tidur. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Tidur itu nikmat. Dengan tidur tersebut renggang. Otot-ototnya tadi dia pakai untuk kerja, untuk ini, untuk itu. Sehingga lepas. Hal-hal yang mungkin di saat dia bangun itu bisa dia tahan. Nah, besar kemungkinan di saat seseorang itu tidur, itu lepas. Sehingga, artinya angin tadi ya, lepas. Dikatakan tidur yang membatalkan wudhu itu adalah apabila tidurnya adalah mustaghriqah. Mustaghriqah adalah nyenyak. Makanya kata Syekh Abdullah Alibasa, fala yang kudu illa an-naum al-mustaghriq. Tidur tidaklah batal wudhu seseorang dengannya kecuali memang tidur nyenyak, pulas. Pulas, artinya dia sudah tidak mengetahui, sudah alam lain, sudah alam tidur. Orang ngorok belum tentu dia tidur pulas ya. Kadang baru ngantuk itu sudah ngorok. Jadi tidak bisa mengatakan, wih sudah ngorok, aku nggak wudhu lagi. Enggak, dia masih sadar. Baru ngantuk istilahnya. Baru tidurnya ringan, tapi sudah ngorok, beda-beda. Itu yang dikatakan mudan madonnatu al-hadd. Tidur yang pulas, yang berpotensi al-hadath, yaitu keluar angin. Wa amal khafi fala yanqudu, itu yang ringan itu tidak membatalkan. Apa dalilnya tidur ringan tidak membatalkan? Hadis tentang Nabi SAW pernah menunda pelaksanaan isya. Faminna man nama, ada di antara kami yang tidur. Fasolla walam yatawaddo, salat setelah itu tapi tidak wudu. Disebutkan tidur di sini hanya tidur ya, sambil duduk sambil menunggu salat, tidak nyenyak. Tidak nyenyak tidurnya. Hanya tidur ringan. Ya kurang lebih ngantuk. Mantuk-mantuk ketika misalnya khutbah. Kan ngantuk-ngantuk seperti itu. Ya ketika sudah ditutup khutbahnya ya kebangun biasanya. Itulah kadang setan ya. Ada anjuran. Syekh Al-Albani menyesuaikan kalau kita khutbah itu ngantuk, pindah tempat. Tidak tempat. Syekh Al-Albani menyesuaikan hadis tersebut, anjuran untuk orang yang ngantuk, lafadznya kurang ingat. Nah, kami maknanya seperti itu, ngantuk. Ketika khotib khutbah dia mengambil tempat ataupun tidak tempat. Atau berwudu untuk menghilangkan kantuk tersebut. Tapi tidak membatalkan wudhu hal tersebut karena relatif masih sadar. Dia tahu kalau dia kentut atau tidak, kalau tidur ringan tersebut. Di antara yang dikiaskan dengan tidur, dia membatalkan wudhu jika tidur tersebut tidur yang pulas adalah kullu ma azala al-aqla. Setiap yang menghilangkan akal. Darulah misalnya terjadi apa, dia pingsan atau sebagian ya macam apa ya, epilepsi ya, ayang atau pingsan dia kejang-kejang tidak sadar, nah, ini batal wudunya. Ketika sadar ya kita minta untuk berwudu lagi. Min jununi au igma, misalnya tadi orang yang kejang-kejang, kerasukan, igma, pingsan, au sukrin, mabuk sehingga hilang akalnya. Maka di sini dikatakan membatalkan wudu. Kenapa? Karena dikiaskan dengan tidur sama-sama zawalul ihsa, hilang rasa, hilang kesadaran. Hilang kesadaran, ihsasnya itu, kesadaran dan rasanya itu, inderanya itu hilang. Indera perasaannya. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Adapun terkait dengan tidur, membedakan antara tidur berbaring, ya memang berbaring lebih relatif nyenyak dibandingkan tidur dalam posisi yang lainnya, akan tapi itu bukan ketentuan. Hadis Ibnu Abbas dhaif yang batal wudu kalau tidur yang berbaring. Intinya adalah nyenyak ataupun tidaknya. Tidurnya nyenyak, batal wudunya. Tidurnya ringan, tidak batal wudunya. Menjamak antara dalil-dalil yang menyebutkan tidur tidak batal wudu dan tidur membatalkan wudu. Menjamaknya demikian. Yang membatalkan wudu jika tidurnya itu adalah tidur yang nyenyak, yang berpotensi tidak sadar kalau dia mengeluarkan angin. Adapun ringan adalah seseorang masih punya rasa, punya ihsas istilahnya, kesadaran, setengah sadar, seperti itu. Tahu kalau dia kentut ataupun disentuh langsung dia tahu kalau dia ada yang mengingatkan dia. Ini kan masih ringan tidurnya. Wallahu a'lam bishawab. Artinya bukan tidurnya yang membatalkan wudu, tapi yang keluar darinya daripada kentut tersebut. Cuma karena tidur membuat orang tidak sadar ada yang keluar ataupun tidak, maka dihukumi tidur yang pulas membatalkan wudu, tidur yang ringan tidak membatalkan wudu. Itu kesimpulannya. Wabillahi taufik.